Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita masih dalam bahasan kaidah yang pertama, yaitu an-niyah. An-niyatu syartun lisairil amal. Niat merupakan syarat dalam seluruh amalan. Bihas salah wal fasadu lil amal. Baik. Apakah seluruh amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu dipersyaratkan padanya niat? Dan jika tidak ada niat padanya, maka tidak sah amalan tersebut? Jawabannya tidak. Tetapi di sana ada jenis amalan-amalan yang dipersyaratkan padanya niat, dan di sana ada jenis amalan yang tidak dipersyaratkan padanya an-niyah. Maka amalan yang dipersyaratkan padanya an-niyah, dia tidak sah, dan dia tidak, dan batil amalan yang dia kerjakan tersebut jika tidak ada niat padanya. Dan amalan yang tidak dipersyaratkan padanya niat, maka sah amalan tersebut walaupun dikerjakan tanpa an-niyah. Apa itu amalan yang dipersyaratkan padanya niat dan amalan-amalan yang tidak dipersyaratkan padanya niat? Sebelum itu, kita harus mengetahui bahwa amalan seorang hamba terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, amalan tersebut adalah amalan mubah. Amalan yang mubah. Apa itu amalan mubah? Amalan yang tidak ada perintahnya dan tidak ada larangan padanya. Jadi amalan yang dilakukan seorang hamba itu ada dua macam. Yang pertama, amalan mubah. Apa itu amalan mubah? Adalah amalan yang tidak ada perintah untuk dikerjakan dan tidak ada larangan untuk dilakukan. Yang kedua, amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba itu adalah amalan yang diperintahkan. Amalan yang diperintahkan. Maka jenis yang pertama dari amalan seorang hamba adalah amalan yang mubah. Amalan yang mubah itu contohnya seperti makan, minum, tidur, dan yang lainnya. Amalan yang mubah tidak ada perintah dalam syariat untuk dikerjakan dan tidak ada larangan untuk dilakukan. Maka amalan yang mubah ini tidak dipersyaratkan dan tidak dibutuhkan padanya niat. Tidak dibutuhkan padanya an-niyah. Seseorang ketika makan, tidak perlu dia niat untuk makan, sah dia makan. Dan seterusnya. Tidak harus dia niatkan untuk makan. Tetapi dalam amalan ini, seseorang jika dia mengharap pahala dari Allah, maka dia harus meniatkan itu sebagai amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi asalnya amalan mubah itu tidak dipersyaratkan padanya niat. Tetapi jika seorang ingin mendapat pahala dari amalan yang mubah tersebut, maka ini harus disertai niat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Adapun jika tidak ada niat untuk meraih pahala di sisinya, maka amalan tersebut tidak mendapat seorang yang beramal tidak akan mendapat pahala. Sebagaimana ucapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Amma ana fa aqumu wa anam fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Adapun saya, maka saya tidur dan saya bangun. Tetapi aku berharap pahala dalam tidurku kama ahtasibu qaumati, sebagaimana aku berharap pahala di saat aku bangun. Lihat ucapan Mu'adz bin Jabal di sini. Beliau mengatakan, aku berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla dalam tidurku, seperti kondisiku di saat aku bangun. Maksudnya, beliau radhiyallahu anhu meniatkan dalam tidurnya untuk menguatkan dirinya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, istirahat yang cukup dalam rangka untuk biar sehat dan kuat badannya untuk menunaikan yang wajib bagi dia, biar dia dapat bekerja di saat bangun dan tidak sakit, biar dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka niat yang seperti ini, tidurnya dia mendapat pahala. Tidurnya dia mendapat pahala, padahal tidur adalah amalan yang mubah, amalan yang mubah. Tetapi jika itu diniatkan sebagai amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, maka ini mendapat pahala, merupakan ibadah. Maka beliau berharap dalam tidurnya sebagaimana beliau berharap di saat bangunnya, seperti beliau dalam kondisi bangun mendapat pahala. Maka as-sawab, kaidahnya bahwa as-sawab, pahala itu harus dengan niat. Maka seluruh amalan yang tidak disertai niat ikhlas karena Allah, tidak ada pahala padanya. Maka tidak ada pahala kecuali dengan diiringi niat. Ini kaidah. La thawaba illa bin niyyah. Bahwa tidak ada pahala kecuali dengan niat. Berarti seluruh amalan apa saja, baik amalan yang mubah atau amalan yang wajib atau amalan yang haram, jika dikerjakan atau ditinggalkan oleh seseorang, jika hanya sekedar meninggalkan, sekedar melakukan, tidak ada pahala. Tetapi jika dia meniatkan itu sebagai amalan ibadah, ikhlas, mengharap wajah Allah, menjadi pahala baginya. Ini yang pertama, amalan yang mubah. Amalan mubah, seperti contohnya makan, minum, safar, amalan-amalan yang mubah, yang tidak ada perintah dan tidak ada larangan padanya. Itu semua asalnya tidak dipersyaratkan pada niat. Tetapi jika seorang ini mendapat pahala, maka dia harus meniatkan itu sebagai amalan ibadah, ikhlas mengharap wajah Allah dalam rangka menguatkan dia untuk beribadah kepada Allah. Jenis amalan yang kedua adalah amalan yang diperintahkan. Amalan yang diperintahkan, ini bukan amalan mubah. Dan amalan yang diperintahkan itu ada dua macam. Bisa dia diperintahkan untuk dikerjakan, maka ini disebut sebagai awamir, perintah, kewajiban, atau mustahabbat, perintah sunnah. Bisa juga amalan itu berupa perintah untuk ditinggalkan. Berarti ini haramat, an-nawahi, larangan dan perkara-perkara yang haram. Maka amalan yang jenisnya itu adalah amalan yang diperintahkan, baik itu perintah untuk ditinggalkan atau perintah untuk dikerjakan. Ini ada dua macam. Yang pertama, an-nawahi, amalan yang diperintah untuk ditinggalkan, yaitu perkara yang haram. Perkara yang haram. adalah perintah untuk ditinggalkan oleh seorang hamba. Amalan yang haram, kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Di saat kita meninggalkan perkara yang haram, apakah dipersyaratkan padanya niat? Jawabannya, tidak. Di saat kita meninggalkan amalan yang diperintahkan untuk ditinggalkan, yakni amalan haram, tidak dipersyaratkan padanya niat. Maksudnya apa? Tidak dipersyaratkan padanya niat. Jika seorang telah meninggalkan amalan yang haram itu, sudah lepas dari dosa, lepas dari tanggungan. Dia tidak mendapat dosa, sah. Sah dia. Meninggalkan perkara haram, dia tidak mendapat dosa. Dan tidak, sudah lepas dari tanggungan dia. Walaupun dia tidak meniatkan itu sebagai, walaupun dia tidak meniatkan itu dalam rangka menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, dia meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan zina misalnya, atau meninggalkan minum khamr, hanya meninggalkan saja, maka ini sudah sah. Sudah sah, tidak perlu niat. Tetapi jika dia ingin pahala, harus niat. Kalau dia ingin pahala untuk dalam rangka meninggalkannya dari perkara yang haram, maka ini harus niat. Saya meninggalkan perkara yang haram tersebut karena Allah, karena taat kepada perintah Allah, karena Allah melarangnya. Maka ini dia baru mendapat pahala. Tapi asalnya, jika dia sudah meninggalkan amalan yang haram tersebut, maka sudah cukup. Sudah tidak ada ban dan tidak mendapat dosa bagi dia. Yang kedua adalah amalan yang diperintahkan untuk dikerjakan. Amalan yang diperintahkan untuk dikerjakan, apakah dipersyaratkan padanya niat? Saat kita melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah berupa kewajiban atau perkara-perkara yang sunnah, amalan yang diperintah untuk dikerjakan, ini ada dua macam, ada dua gambaran. Amalan yang diperintahkan itu ada dua gambaran. Gambaran yang pertama, bentuk amalan tersebut gambarannya sudah cukup untuk mewujudkan maslahat dan maksud amalan itu. Jadi bentuk amalan itu, gambarannya, gambaran amalan tersebut, bentuknya, ketika terjadi, seorang sudah melaksanakan amalan tersebut, gambarannya dia sudah mewujudkan maslahat dan maksud dari amalan tersebut. Contohnya apa? Contohnya seperti menunaikan hutang, mengembalikan pinjaman, memberi nafkah keluarga. Ini amalan-amalan yang gambarannya sudah cukup untuk mewujudkan maslahat dan tujuan diperintahkannya amalan itu. Jadi seorang, apa maksud kita diperintahkan untuk mengembalikan hutang? Maksudnya adalah supaya hak itu kembali kepada pemiliknya. Jadi jika hak itu sudah kembali kepada pemiliknya, selesai sudah. Selesai dari tanggungan kita. Kita mengembalikan pinjaman yang kita pinjam, itu diperintahkan harus. Kita menunaikan amanah, itu diperintahkan harus kita tunaikan. Dan gambaran amalan yang seperti ini dan yang semisalnya, itu gambarannya sudah mencukupi untuk mewujudkan maslahat. Untuk mewujudkan maslahat dari amalan tersebut. Jadi maslahatnya apa? Jadi hak-hak itu sudah bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, amalan yang bentuknya seperti ini, yang dari gambarannya itu sudah mewujudkan maslahat dan tujuan amalan itu tanpa niat, maka ini tidak dipersyaratkan padanya an-niyah. Tidak dipersyaratkan padanya niat. Maka seorang ketika dia mengembalikan pinjaman, ketika dia mengembalikan hutangnya, ketika dia menafkahi keluarganya, walaupun dia tidak niat, sah. Tidak sah dia. Sudah sah, sudah lepas dari tanggungan. Bukan berarti dia Kalau belum niat, kemudian dia harus mengulangi karena dia tidak meniatkan. Karena dia tidak meniatkan berarti dia harus mengembalikan hutangnya lagi. Tadi saya belum niat, berarti saya harus ulang mengembalikan hutang saya lagi. Tidak. Kenapa? Karena tujuan dari gambaran amalan ini supaya hak itu kembali kepada pemiliknya. Kita menafkahi keluarga kita. Karena itulah yang wajib. Tujuannya adalah supaya hak itu dilakukan dan ditunaikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Ini jenis amalan yang diperintahkan yang pertama, yaitu gambarannya sudah cukup untuk mewujudkan maslahat dari amalan tersebut. Yang kedua, gambaran amalan itu tidak cukup hanya sekedar untuk diwujud, untuk dilakukan. Tidak cukup untuk mewujudkan maslahatnya hanya sekedar dikerjakan. Jadi jenis amalan yang kedua, itu bentuk amalan, gambaran amalan itu masih belum cukup untuk mewujudkan maslahatnya dengan hanya dikerjakan tanpa niat. Jadi ada amalan yang sudah cukup ketika dilakukan, sudah selesai kita melaksanakan, sudah tercapai maslahat dari tujuan amalan itu diperintah. Tetapi di sana ada amalan yang tidak cukup hanya sekedar dikerjakan untuk mewujudkan maslahatnya tanpa niat, tidak cukup. Contohnya seperti ibadah, salat. Contohnya seperti puasa, bersuci, adzabaih, menyembelih hewan kurban. Ini amalan-amalan yang diperintahkan. Dan gambaran dari amalan-amalan ini tidak cukup jika seorang itu hanya menyembelih tanpa niat, tidak sah sembelihan dia. Seorang sholat tanpa niat, tidak sah sholatnya, harus ulang lagi sholatnya dia. Tidak sah, seakan-akan batal sholatnya. Nah, inilah yang dipersyaratkan padanya niat dalam amalan yang seperti ini. Yaitu amalan yang gambarannya belum cukup untuk merealisasikan maslahat tujuan dari amalan itu, belum cukup tanpa niat. Tanpa niat. Jadi harus ada niat dulu. Maka amalan-amalan seperti ini butuh untuk niat. Butuh untuk niat. Ketika dia ingin sholat duhur, dia niat ini adalah sholat duhur. Sholat asar dan seterusnya, puasa, dia niat. Tapi jika tidak ada niat, dia sekedar gerak untuk sholat tanpa ada niat sama sekali, maka di sini tidak sah sholat dia. Inilah amalan yang dipersyaratkan padanya an-niyah. Jadi kesimpulannya bahwa amalan seorang hamba itu ada dua macam. Yang pertama amalan yang mubah, maka amalan yang mubah ini tidak dipersyaratkan niat padanya. Tetapi jika seorang ingin mendapat pahala, dia harus meniatkan itu sebagai amalan yang ikhlas, mengharap wajah Allah. Yang kedua adalah amalan yang diperintahkan. Amalan yang diperintahkan itu terbagi menjadi dua. Ada amalan yang diperintahkan dan gambarannya itu sudah cukup untuk mewujudkan maslahat dan tujuannya, maka ini sudah cukup tanpa niat. Seperti mengembalikan hutang, mengembalikan pinjaman dan yang lainnya, memberi nafkah. Dan yang kedua, yaitu gambarannya, amalan yang gambarannya belum cukup, hanya segera dikerjakan tanpa niat. Itu seperti salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itulah amalan yang dipersyaratkan padanya niat. Adapun pahala, maka seluruh amalan itu jika dia ingin mendapat pahala, dia harus meniatkan itu sebagai amalan ibadah. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah permasalahan faedah orang yang berniat. Apa itu niat? Yaitu niat memiliki keinginan yang kuat, tekad yang kuat untuk berbuat, itu adalah niat. Orang yang berniat dan dia bertekad untuk berbuat kebaikan, ini sebuah permasalahan yang lain. Orang yang berniat dan bertekad untuk berbuat kebaikan, kemudian tidak jadi untuk berbuat, tidak jadi beramal. Dia sudah niat bertekad untuk beramal, amalan kebaikan, kemudian tidak jadi untuk beramal. Apakah dia mendapat pahala dari niatnya ini? Jawabannya, dia mendapat pahala secara keumuman. Naam, secara jumlah. Asalnya dia mendapat pahala. Tetapi jenis bentuk pahala yang seperti apa? Apakah pahala yang dia dapat itu adalah pahala niat kebaikan saja atau pahala seperti orang yang beramal langsung? Di sini terdapat khilaf. Jawabannya ada tiga macam, ada tiga bagian. Di rinciannya ada tiga macam tentang seorang yang beramal, seorang yang berniat dan bertekad kuat untuk beramal, kemudian tidak jadi beramal. Ini ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, dia berniat dan bertekad dengan tekad yang kuat untuk beramal, kemudian tidak jadi melakukan amalan tersebut karena ada halangan. Karena ada halangan, dan sebelum itu dia biasa mengerjakan amalan tersebut. Ini kondisi yang pertama. Seorang yang berniat, bertekad untuk berbuat kebaikan, kemudian tidak jadi beramal. Karena apa? Karena ada halangan. Dan sebelumnya dia berbuat dengan amalan tersebut. Sebelumnya memang dia orang yang mengerjakan amalan itu. Maka orang ini mendapat pahala seperti orang yang beramal langsung. Pahala sempurna seperti seakan-akan dia mengerjakan amalan tersebut. Contohnya, seorang biasa sholat jamaah di masjid. Seorang biasa puasa Senin Kamis. Seseorang biasa membaca Al-Quran ba'dal maghrib. Dan seterusnya dari amalan-amalan kebaikan. Kemudian dia ingin, dia niat, saya akan membaca, saya besok akan puasa, tetapi saya akan berangkat ke masjid, tetapi jatuh sakit. Dia sakit sehingga tidak jadi beramal karena ada halangan. Dan sebelumnya memang dia biasa mengerjakan amalan tersebut. Maka di sini orang ini mendapat pahala sempurna seperti orang yang beramal langsung. Walaupun dia sholat di rumah, tidak jamaah, tapi dia mendapat pahala jamaah seperti orang yang sholat berjamaah. Walaupun dia tidak berpuasa, tetapi dia seperti orang yang berpuasa sempurna pahalanya seperti orang yang beramal. Apa dalilnya? Hadis, idza maridal abdu aw safara kutiba ma kana ya'maluhu muqiman sahihan. Dan sebuah hadis yang sahih, jika seorang hamba itu sakit atau dia dalam safar, perjalanan safar, maka dia ditulis baginya pahala amalan yang biasa dikerjakan di saat sehatnya atau di saat dia tidak safar. Hadis ini sangat jelas kepada kita bahwa orang yang biasa melakukan ibadah kemudian terhalang karena sesuatu dan dia meniatkan sebelumnya untuk beribadah, untuk melaksanakan amalan tersebut, kemudian terhalang, maka orang ini mendapat pahala sempurna seperti dia beramal amalan tersebut. Yang kedua, keadaan yang kedua, orang yang berniat dan bertekad untuk beramal kebaikan, kemudian tidak jadi beramal karena ada halangan. Tidak jadi beramal karena ada halangan. Tetapi dia bukanlah termasuk orang yang sebelumnya pernah melakukan amalan itu, tidak memiliki kebiasaan mengerjakan amalan tersebut. Sebelumnya dia bukan orang yang selalu mengerjakan amalan tersebut. Dia ingin berniat untuk beramal, kemudian ada halangan sehingga dia tidak jadi beramal, dan dia sebelumnya bukanlah orang yang mengerjakan amalan itu. Apakah dia mendapat pahala? Jawabannya pendapat yang sahih bahwa, contohnya apa? Contohnya misalnya seorang niat sholat malam, atau niat untuk puasa, padahal sebelumnya dia tidak biasa puasa hari Senin, atau dia sebelumnya tidak biasa sholat malam, maka di suatu hari dia niat, saya nanti akan sholat malam, kemudian dia tidur dan atau contoh yang tadi, ada halangan, dia biasa sholat jamaah atau dia tidak biasa sholat jamaah atau dia tidak biasa puasa sunnah, kemudian dia niat untuk puasa besok tetapi jatuh sakit atau dia safar, ada halangan dan dia bukanlah orang yang biasa mengerjakannya sebelum waktu itu, maka pendapat yang sahih di sini, apakah dia mendapat pahala? Jawabannya nah, mendapat pahala. Apakah pahala niat saja yang dia dapatkan atau pahala amalan juga dia dapatkan? Terdapat khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan dia hanya sekedar mendapat pahala niat dan tidak seperti orang yang beramal langsung. Pendapat yang kedua, inilah pendapat yang lebih sahih, bahwa dia mendapat pahala niat dan pahala amalan seperti orang yang beramal, tetapi orang yang beramal itu lebih sempurna, lebih besar pahalanya daripada orang yang seperti ini. Dia mendapat pahala niat dan pahala amalan seperti orang yang beramal, tetapi orang yang beramal lebih besar, orang yang beramal secara langsung itu lebih utama daripada dia. Yang pertama tadi, dia seakan-akan betul-betul beramal kalau yang pertama. Kalau yang kedua, tidak. Tetapi dia mendapat pahala seperti orang yang beramal. Hanya saja, lebih sempurna pahalanya orang yang beramal langsung. Kenapa? Karena orang yang niat. Niat itu bukan hanya sekedar hadithun nafs. Bukan hanya sekedar keinginan. Dan jenis-jenis yang telah kita sebutkan di awal pelajaran kita tentang apa yang terbesit dalam jiwa manusia. Niat itu adalah tekad. Orang kalau sudah niat, itu berarti dia sudah tekad bulat. Tidak ada keraguan. Kalau masih ragu-ragu antara iya atau tidak. Ya saya niat sholat malam, tapi tidak tahu nanti ya. Masih ada keraguan-keraguan sedikit. Ini bukan niat. Itu ham. Kalau niat itu betul-betul tekad, 100% saya akan beramal, itu namanya niat. Tetapi ada halangan, dan dia bukan orang yang termasuk beramal sebelumnya. Maka di sini, orang ini mendapat pahala niat dan pahala amalan seperti dia beramal. Hanya saja, orang yang beramal itu lebih utama darinya. Hadisnya adalah hadis Rasulullah SAW. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, innamad dunya li arba'ati nafar, 'abdun ataahu Allah malan wa 'ilman fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu bihi rahimah. Dunia itu milik 4 orang. Orang yang pertama, seorang hamba yang Allah beri harta dan ilmu kepadanya, maka dia bertakwa kepada Allah terhadap harta yang diberikan kepadanya, dan dia menyambung silaturahim dan menunaikan hak-hak Allah, menunaikan hak-hak yang wajib untuk ditunaikan. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, fahuwa bi afdalil manazil, orang yang seperti ini adalah orang yang paling utama tingkatannya dari yang lainnya, dari 4. Yang paling utama itu yang pertama ini. Fahuwa bi afdal al manazil, maka dia orang yang paling afdal dari seluruh tingkatan yang lainnya. Orang yang kedua, wa abdun atahu Allah ilman wa lam yu'tihi malan. Orang yang kedua, Allah beri ilmu tetapi tidak Allah beri harta. Dan dia mengatakan, "Law anna li malan la'amiltu bi amali fulan." Kalau seandainya saya punya harta seperti orang pertama, saya tentu akan beramal sebagaimana dia beramal. Sedekah, menunaikan hak yang wajib, terus berbuat kebaikan dengan hartanya tersebut. Dia mengatakan, kalau saya punya harta seperti dia, saya beramal seperti dia. Tetapi sayangnya dia tidak punya harta. Maka kata Rasul, fahuwa biniyatih, maka dia mendapat niat tersebut. Fahuma fil ajri sawa, dan mereka dan keduanya itu dalam pahala sama. Dalam pahala sama, menunjukkan bahwa dia seperti orang yang beramal. Bahwa dia seperti orang yang beramal, pahalanya sama. Hanya saja tadi Rasul mengatakan orang yang pertama itu lebih mulia, lebih utama. Fahuwa bi afdalil manazil. Orang yang pertama yang lebih utama daripada yang ketiga setelahnya. Berarti menunjukkan bahwa orang yang memiliki niat untuk beramal, kemudian ada halangan, dan dia sebelumnya bukanlah orang yang melakukan amalan tersebut, maka dia mendapat pahala seperti orang yang beramal. Hanya saja yang beramal itu lebih utama dari dia. Selanjutnya orang yang ketiga adalah abdun atahu Allahu malan walam yu'tihi ilman. Allah beri dia harta, tetapi tidak Allah beri ilmu kepada orang yang ketiga ini. Fahuwa yakhbitu fi malihi wa la yattaqi fi rabbah. Maka dia bersemena-mena terhadap hartanya dan tidak bertakwa kepada Allah dengan harta tersebut. Tidak menunaikan yang wajib bagi dia dan tidak menyambung silaturahim dan tidak menunaikan hak Allah. Fahuwa bi akhbathil manazil. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang ketiga ini adalah orang yang terjelek dan terendah, terburuk kondisi dari empat orang ini. Jadi yang pertama paling baik dan yang ketiga paling jelek. Orang yang keempat adalah orang yang Allah beri, orang yang tidak Allah beri ilmu, tidak pula Allah beri harta. Tidak punya ilmu, tidak punya harta. Tetapi dia mengatakan, kalau seandainya saya punya uang, saya punya harta, law anna li malan la amiltu bi amali fulan, kalau seandainya saya punya harta, tentu saya akan beramal seperti amalan orang yang ketiga tadi. Yakni dia semena-mena berfoya-foya terhadap hartanya. Maka Rasul fahuwa bininyatih fahuma fil wizri sawa. Maka kedua-duanya itu dalam dosa sama. Sama-sama mendapat dosa. Orang yang sudah berniat untuk berbuat dosa, tekad untuk melakukan, kemudian ada halangan, tidak jadi berbuat dosa, tidak jadi berbuat amalan haram karena ada halangan, maka dia mendapat dosa seperti orang yang mengerjakannya. Hanya saja orang yang mengerjakan itu lebih jelek kedudukannya daripada orang yang sekedar niat tadi. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berniat kemudian dia tidak mengerjakannya karena ada halangan, dan dia sebelumnya bukanlah orang yang beramal dengan amalan tersebut, maka dia pendapat yang sahih bahwa dia mendapat pahala niat dan pahala amalan yang akan dia niatkan tersebut. Hanya saja orang yang mengerjakannya itu lebih utama dari orang yang sekedar niat dan orang yang akan beramal tetapi tidak jadi untuk beramal. Kemudian kondisi yang ketiga, macam yang ketiga adalah seorang yang berniat untuk kebaikan dan bertekad untuk mengerjakannya, kemudian dia meninggalkannya dan tidak jadi beramal tanpa ada halangan. Tanpa ada halangan, mampu dia untuk mengerjakan, tidak ada halangan. Seorang niat untuk berpuasa besok, kemudian semalam hari sebelum tidur dia niat tekad untuk berpuasa, tapi ketika bangun dia batalkan niatnya. Jadi dia tidak jadi mengerjakan amalan tersebut tanpa ada halangan. Kedua yang pertama tadi ada halangan, tapi ini tidak ada halangan. Maka di sini dia mendapat pahala niat saja. Maka di sini dia telah mendapat pahala niat saja. Dan tidak seperti orang yang mendapat pahala amalan. Berbeda dengan dua orang yang sebelumnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW, man hamma bihasanah falam ya'malha katabah Allahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat untuk berbuat kebaikan, kemudian dia tidak mengerjakannya, Rasul mengitlakkan, tidak mengerjakannya karena tidak ada sebab, katabah Allahu indahu hasanah, maka Allah telah menulis untuknya kebaikan. Untuknya kebaikan. Ini ham itu tingkatannya di bawah niat. Maka terlebih, jika itu adalah niat, maka tentunya lebih masuk dalam hadis ini. Inilah beberapa kondisi tentang orang yang berniat untuk melakukan perbuatan yang baik. Dan di sana ada kondisi orang yang niat untuk berbuat amalan-amalan yang haram, dan insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Sebelum mana tutup, ada yang mustar bait. Ana buat akhir jaras biar semuanya kena. Baik. Fadal, Abu Aslam. في العلم تتركين في العلم خير ملتقى وتقتفي سبل الذي قد ملتقى وهذه قواعد نظرتها من كتب أهل العلم قد أسقرتها جزاه المولى عظيم الأجر والعفو مأبطانه والبر ونيتنا شرط لسائر العمل Ahsan tabarakallah fiik. Tapi ya kawah, kita hidup semangat dalam menghafal bait-bait ini. Di dalamnya terdapat khair, terdapat kebaikan dan manfaat yang sangat besar bagi kita. Besok harus hafal, yang belum baca insyaallah bisa baca besok. Taibillahuna, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.